Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan melanjutkan kaitannya dengan kisah Bani Israel, durhakanya mereka, kufurnya mereka terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka, yaitu ayat yang ke-162. Simak baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berkata, surat Al-Araf juz yang ke-9, surat Al-Araf juz yang ke-9. Qala Allah taala, Allah taala mengatakan, "Fabaddala alladziina dhalamu minhum qawlan ghaira alladzii qila lahum fa arsalna 'alaihim rizqan minas samaa' bima kaanu yadhlimun." Coba perhatikan baik-baik barakallahu fik ayat yang mulia ini. Bagaimana Allah telah menghukum mereka, sebabnya karena mereka kufur nikmat. Fabaddala alladziina dhalamu minhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah untuk orang-orang kafir, orang-orang yang mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fi, mengubah apa? Kenikmatan menjadi hukuman. Karena mereka juga mengubah. Paham ya? Jadi dikatakan oleh Allah taala agar mereka itu mengatakan hithah, yaitu meminta doa agar digugurkan dosanya, malah diganti hintah. Malah mereka mengganti apa, lafadz hintah. Hintah itu nam barakallahu fiik, nam habbatun fi syairah, yaitu nam biji gandum. Seperti itu. Nah, kemudian disuruh mereka masuk ke Baitul Maqdis melalui pintu tersebut dalam kondisi tunduk, merunduk, membungkukkan badannya. Malah mereka masuk dalam kondisi apa barakallahu fiik? Nam, kalau bahasa Jawanya ngelesot, yaitu berjalan nam barakallahu fik dengan apa, dengan pantatnya, seperti itu, ngejek intinya, paham ya? Nanti sebutkan sini nanti. Nah, jadi suruh posisi masuk dalam kondisi atau dalam keadaan membungkuk, barakallahu fik, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka malah justru apa barakallahu fik masuk dalam kondisi menyeret nam pantat-pantat mereka. Nam seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat. Fabaddala alladziina dhalamu minhum, maka orang-orang zalim mereka mengganti qaulan, suatu ucapan, ghairal ladzii qiila lahum, bukan ucapan yang diperintahkan kepada mereka. Yang diperintahkan kepada mereka ucapannya hittah. Hittatun, itu permintaan agar digugurkan dosanya, diampuni. Faham? Malah mereka ubah menjadi hintah. Bayangkan itu. Hinta artinya biji gandum, kan ngajak seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat, kemudian fa arsalna 'alaihim rizqan minas samaa'i bima kaanu yadhlimun. Akhirnya kami pun menurunkan hukuman untuk mereka. Nah, barakallahu fiik, dari atas langit. Sebabnya apa sebabnya barakallahu fiik? Sebabnya karena kedzaliman dan kemaksiatan mereka. Bayangkan itu. Nam disuruh masuk dalam kondisi tunduk, membungkukkan badannya. Nam barakallahu fiik, tunduk kepada Allah taala, malah masuk dalam kondisi apa barakallahu fiik? Nam mereka merayap dengan pantat-pantat mereka. Nam barakallahu fiik. Jadi berjalannya itu enggak sesuai dengan apa yang diperintahkan itu ya. Kemudian suruh mengatakan hittah, malah hintah. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir asbahumullah, fa ghayyara alladziina kafaru billahi minhum ma amarahumullah bihi min al-qaul. Maka orang-orang kafir kepada orang-orang kafir yang mereka kufur kepada Allah taala, mereka mengubah apa-apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka berupa ucapan. Maksudnya ucapan yang seharusnya mereka ucapkan nam hittah, mereka ubah jadi hintah. Wadakhalul baba yazhafuna ala astahihim. Lihat ini. Dan mereka masuk melalui pintu tersebut dalam keadaan menyeret pantat-pantat mereka. Nah, ya kan, paham ya maksudnya kalau bahasa Jawanya ngelesot. Ngelesot itu jalan dengan pantat itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Allahul musta'an, lihat itu. Wa qalu, mereka seraya mengatakan habbatun fisy'arah. Nah, yaitu biji dalam sehelai rambut katanya. Ngaja. Allahul musta'an. Suruh bilang hitam al-hintah. Allahul musta'an. Fa arsalna 'alaihim 'adzaban minas sama', kemudian kami menurunkan untuk mereka azab dari langit. Ahlaknahum bih, kemudian kami binasakan mereka dengan azab tersebut. Bisababi dzulmihim wa isyanihim, disebabkan karena kezaliman mereka dan kemaksiatan mereka. Allahul musta'an. Al jazaa'u min jinsi al amal, balasan itu tergantung dengan jenis apa amalannya. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Apabila amalannya baik, maka dia mendapatkan kebaikan. Dan apabila amalan jelek, dia pun mendapatkan apa? Kejelekan. Al-jaza'u min jinsil amal. Nah, balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Kita lihat berikutnya. Ayat yang ke-163. Masih sambungannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Itnya'duna fis sabti itta'tihim hitanuhum. Yawma sabtihim. Syur'an wa yawma la yastabituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Lihat, dinasihati, diarahkan jangan berburu mengambil ikan di hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari yang mereka memang Allah Ta'ala nah barakallahu fik tetapkan untuk mereka itu ibadah itu loh. Jangan ambil ikan di laut hari Sabtu. Diuji oleh Allah Ta'ala di hari Sabtu itu nah barakallahu fik ikan-ikan pada naik ke permukaan laut sampai ke pinggir-pinggir laut itu. Nah mereka-mereka ini enggak tahan dengan ujian tersebut. Karena hari Sabtu enggak boleh mereka berburu bekerja. Mereka hari Sabtu harus fokus ibadah hari Sabtu. Faham ya? Akhirnya mereka apa barakallahu fiik membikin semacam galian-galian. Biar nanti ikan-ikan tadi itu ketika hari Sabtu pada naik ke permukaan laut itu nanti pada masuk ke lubang itu. Nah, mereka ambil di hari berikutnya gitu loh. Hilah kan udah tadi kan? Nah, barakallahu fiik, Allahu musta'an. Akhirnya malah justru apa Allah Ta'ala hilangkan semua kenikmatan tersebut. Jadi di saat diharamkan berburu, mereka malah apa? Malah berupaya untuk menangkap ikan-ikan tadi itu. Di saat dihalalkan berburu, nah barakallahu fiik, mereka malah apa? Nah, mengabaikannya seperti itu. Kita lihat aja biar tambah jelas. Was'alhum 'anil qaryah, dan bertanyalah kepada mereka tentang suatu kampung. Wallah alam, disebutkan dalam tafsirannya itu kampung nama kampung Ailah itu. Nah, kampung Ailah tak tahu daerah mana, yang jelas ya kampung yang terletak di dekat dengan Laut Merah antara nah barakallahu fiik kota Madian dengan nam Bukit Sinai. Paham ya? Disebutkan dalam tafsiran seperti itu. Nah, itu sebutan seperti itu, jelas disebutkan itu secara global kampung dekat Laut Merah gitu. Nah, ada yang mengatakan namanya Ailah. Ailah itu ya namanya gitu ya. Nah, nanti antum lihat sendiri. Barakallahu fiik, disebutkan di sini was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Bertanyalah kepada mereka tentang kampung yang dulunya nah kampung tersebut dekat dengan Laut Merah. Idh ya'duna bisabti, yaitu ketika mereka melakukan nah melampaui batas atau mereka melakukan kedzaliman di hari Sabtu. Paham ya? Karena hari Sabtu dilarang mereka berburu. Hari Sabtu malah mereka membuat apa? Nah, barakallahu fiik, hilah tadi itu, membuat apa lubang-lubang di pinggir laut itu begitu ikan naik ke permukaan biar apa ikannya masuk ke lubang-lubang tersebut. Allahul musta'an. Naam. Karena memang ini ujian, diuji ketika hari Sabtu dilarang untuk berburu itu malah ikan pada naik gitu loh. Di hari berikutnya ketika diperbolehkan berburu, ikan enggak ada. Paham ya? Seharusnya mereka nurut, sami'na wa ta'ana, ada enggak ada kan nurut. Ini kita lihat bagaimana. Naam, ita'tihim hitanuhum yawma sabtihim, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang banyak di hari Sabtu tersebut, surra'a dalam keadaan naik ke permukaan laut, banyak. Wa yawma la yastituna la ta'tihim, dan hari yang bukan hari Sabtu enggak datang. Ikan enggak ada kalau selain hari Sabtu. Hari Sabtu saja ikan naik ke permukaan laut banyak sekali sampai ke pinggir laut. Tapi ini ujian. Di hari Sabtu tersebut mereka Bani Israil dilarang berburu. Ternyata ada juga yang mereka enggak sabar dengan ujian tersebut, malah apa tadi? Membuat lubang-lubang di pinggir laut tersebut agar ikan-ikan yang naik di hari Sabtu itu masuk ke lubang-lubang. Mereka ambil hari Ahadnya gitu loh. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Seperti itu pula lah. Atau seperti itulah kami uji mereka dengan sebab apa? Dengan sebab kefasikan mereka. Karena mereka berbuat fasik, Allah Ta'ala uji. Hari Sabtu enggak boleh berburu. Hari Sabtu fokus ibadah. Ternyata mereka enggak kuat dengan ujian tersebut. Malah membuat apa? Hilah. Tipu muslihat. Nah, barakallahu fiik. Bikin lubang-lubang tadi itu ketika ikan naik ke permukaan laut, ikan masuk ke lubang tadi diambil dari Ahadnya. Allahul musta'an. Akhirnya apa akibatnya nanti? Mereka dijadikan apa? Dijadikan apa nanti Allah Ta'ala? Dibuat menjadi apa? Nah, monyet dan babi-babi wal'iyadzu billah. Bayangkan itu. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Qala al-fasiruna sabahumullah was'al ayyuhar rasul. Bertanyalah wahai Rasul, haula al-yahud, haula al-yahud kepada mereka orang Yahud, an khabari ahli al-qaryah, tentang kabar penduduk negeri tersebut. Paham ya? Nah, allati kanat bi qurbil bahr, yang waktu itu negeri, nah negeri tersebut mana negeri yang dekat dengan Laut Merah. Nah. Itnya tadi ahluha fi yaum sabat, yaitu ketika penduduk kampung tersebut melakukan apa? Ya tadi kriminalitas, kejahatan pada hari Sabtu. Apa kejahatannya? Ala hurmatillah, melanggar perkara-perkara yang telah haramkan. Diharamkan mereka kerja, diharamkan mereka berburu hari Sabtu tersebut, mereka langgar. Itu tindakan apa? Tindakan kejahatan kriminal. Naam. Haitsu amarahum an yu'azzimu yaum as-sabti, yaitu dari sisi Allah telah perintahkan mereka untuk mengagungkan, memuliakan hari Sabtu. Walayasiduna fihi samakan, dan mereka juga tidak boleh berburu ikan di hari tersebut. Ngapum ya, dilarang berburu ikan. Fattalahumullah wamtahanahum, kemudian Allah telah uji mereka, Allah Ta'ala berikan cobaan kepada mereka. Fakanat hitanuhum, lihat ini, fakanat hitanuhum ta'tihim yawma sabti kathiratan dhahiratan, maka waktu itu ikan-ikan mereka tersebut datang di hari Sabtu banyak sekali, nampak dhahiratan ala wajhil bahr, nampak ke permukaan laut. Kan luar biasa ujian itu, padahal dilarang, walaupun nampak biarin, karena itu larangan, enggak boleh diambil pada hari Sabtu tersebut. Paham ya? Kita lihat. Naam qaribatan minasyati, sampai mendekati apa? Mendekati pinggiran laut. Jadi naik ke permukaan laut sampai di pinggir-pinggir itu. Nah, pinggir-pinggir laut, pantai. Wa idza dhaaba yaumus sabt, nah ketika hilang, habis hari Sabtunya, sudah hilang, berlalu hari Sabtu, tadhhabul hitanu fil bahr. Hilang pula ikan-ikan di laut tadi itu. Paham ya? Jadi hari Sabtu memang Allah Ta'ala tampakkan itu menguji mereka. Mereka taat enggak itu loh. Hari Sabtu kalian enggak boleh berburu. Fokus ibadah. Paham ya? Kemudian dalam kondisi seperti itu Allah Ta'ala tampakkan ikan-ikan itu naik ke permukaan laut hari Sabtu. Nah, mereka enggak sabar. Malah mereka bikin tipu muslihat tadi, kita lihat sini. Na'am barakallahu fiik wa la yarawna minha syai'a, dan mereka tidak melihat sedikit pun ikan di laut tersebut. Jadi hari Sabtu saja Allah Ta'ala tampakkan. Fakanu yahtaluna ala habsiha fi yawm as-sabti fi hafair, lihat ini. Maka pada waktu itu mereka yahtalun. Apa yahtalun? Berupaya. Berupaya untuk melakukan tipu muslihat. Ihtiyal, tipu muslihat. Jadi mereka bikin, wah kalau gini berarti hari Sabtu kita pasang jebakan biar ikan-ikan itu masuk ke lubang-lubang hari Ahad diambil itu loh. Paham ya? Ngayal itu istilahnya ya. Allah musta'an. Lihat ini. Nah, yahtaluna ala habsiha. Mereka berupaya membuat tipu muslihat untuk menahannya. Fi yaum sabat, pada hari Sabtu fi hafair, di lubang-lubang yang mereka gali. Paham belum? Tujuan mereka mau diambil hari apa? Hari Ahadnya. Tapi kan sudah melanggar situ. Hari Sabtu enggak boleh sama sekali di situ aslinya. Nah, kita lihat. Wa yastadunaha ba'dah, lihat ini. Dan mereka akhirnya untuk memburu atau mengambil ikan-ikan tadi setelahnya, berarti hari Ahadnya. Paham ya? Allahu musta'an. Wa kama wasafna lakum min al-ikhtibar wal ibtila, dan sebagaimana kami sifatkan pada kalian berupa ujian dan juga cobaan, bi idhari samak, dengan menampakkan ikan ala dhahril ma, di atas permukaan air, fil yaumil muharram alaihim sayduhu fi, di hari yang diharamkan bagi mereka berburu, ikhfa wa ikhfa'uhu alaihim fil yaumil muhallal lahum fi sayduh, dan Allah Ta'ala sembunyikan, lihat ini, disembunyikan Allah Ta'ala, enggak ditampakkan di hari yang dihalalkan untuk berburu. Jadi ketika diperbolehkan berburu, ikan enggak ada gitu loh. Tapi ketika di hari diharamkan, hari Sabtu tersebut, malah ikan pada naik di permukaan laut. Paham maksudnya? Ini nguji mereka setia enggak itu loh dengan perintah tersebut. Nah, kita lihat, kadzalika nakhtabiruhum, seperti itu pula kami menguji mereka bisababi fiskihim, dengan sebab kefasikan mereka an taatillah, dari apa? Meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khurujihim anha, dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallahu musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla wa barakallahu fiikum. Kita ambil satu lagi, setelah diberikan hukuman yang seperti itu, bagaimana responnya mereka? Ayat yang ke-164. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa id qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qawman Allahum muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban shadida, qalu ma'adziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Lihat ini, Allahul musta'an. Sudah dikasih hukuman, tetap aja mereka ngayal, tetap aja mereka tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa id qalat ummatun minhum, dan tatkala sekelompok umat dari kalangan mereka nah berkata apa maksudnya, nah barakallahu fi, berkata pada jamaah yang lainnya, nah lima ta'iduna qauman, kenapa engkau memberikan nasihat pada suatu kaum sedangkan Allah Ta'ala membinasakan mereka juga dan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Qalu, mereka mengatakan apa setelah dipertanyakan seperti itu, barakallahu fiik, nam ma'dziratan ila rabbikum, minta maaf. Lihat ini, sudah melanggar minta maaf, untuk memintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, meminta maaf karena mereka sudah melanggar. Nah barakallahu fiik, akhirnya mereka apa intinya, nah menyesali perbuatan mereka. Ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, semoga mereka mau, nah barakallahu fiik, berhati-hati dan mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kita lihat azab ya tambah jelas ini. Qala al-mufassirun asabahumullah wadkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai rasul, id qalat jama'atun, ketika ada sekelompok jamaah yang berkata, minhum di antara mereka, li jama'atun ukhra, berkata berjamaah yang lainnya, kanat ta'idul mu'tadin fi yaumis sabat, waktu itu jamaah tersebut kan ada dua jamaah, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang tidak setuju, yang maksudnya mereka tetap istiqomah, mengatakan kalian jangan mengambil ikan hari Sabtu gitu loh. Kita lihat. Nah, ketika sekelompok jamaah berkata pada jamaah yang lainnya, yang waktu itu jamaah tersebut memberikan nasihat kepada orang-orang yang melanggar di hari Sabtu tersebut, watanhahum, dan melarang mereka an maksiatillah fi, melarang mereka dari berbuat maksiat di hari Sabtu tersebut, lima ta'iduna qauman, kenapa? Nah, kalian menasihati suatu kaum yang Allah muhlikuhum fid dunya, yang Allah Ta'ala membinasakan mereka di dunia bima'asiyatihim, dengan sebab kemaksiatan mereka iyyahu kepada Allah Ta'ala, aw mu'adzibuhum adaban syadida fil akhirah, ataupun Allah Ta'ala juga akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di akhirat. Qala, lihat ini, qala alladzina kanu yanhaunahum an ma'asiyatillah, lihat, berkatalah orang-orang yang dahulu mereka melarang mereka dari berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya ditanyakan di sini, kenapa kalian malah, kenapa kalian itu menasihati mereka, rugi gitu loh. Yang mereka itu juga orang-orang yang Allah Ta'ala binasakan itu loh. Kenapa kok kalian malah menasihati, niat ini? Berkata orang-orang yang dulu menasihati mereka, nggak melarang mereka dari berbuat maksiat kepada Allah. Na'idhuhum wa nanhahum linu'dar fihim. Kami menasihati mereka dan melarang mereka agar kami ini diberi udur. Agar kami itu diberi udur, diberi ampunan di tengah-tengah mereka. Karena kan satu kaum, Bani Israel. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang tidak setuju ini yang mereka tetap istiqomah, nasihati kepada mereka. Biar nanti tidak ada apa, istilahnya itu di hadapan Allah Ta'ala itu dia punya hujah. Kami sudah nasihati gitu loh. Paham ya? Enggak diam semuanya. Nah, seperti itu. Ditanya di sini. Nah, kami menasihati mereka, melarang mereka agar kami dikasih udur, di tengah-tengah mereka itu kasih udur oleh Allah Ta'ala. wa nu'dhi nam wa nu'addi fardallahu 'alaina fil amri ma'ruf anil munkar masyaallah. Dan kami sudah menunaikan, perhatikan ini, menunaikan kewajiban kami yang Allah Ta'ala wajibkan atas kami, yaitu merintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Jadi Bani Israel satu kaum terpecah di dua, yang satunya istiqamah tetap gak mau berburu, yang satunya nih, kaum yang satunya nih dalam artian jamaah yang lain ini tetap berburu, paham ya, yang bikin tipu muslihat tadi itu, yang tidak berburu ini, yang mereka istiqamah ini, nasihati mereka, kalian jangan melanggar, jangan mengambil ikan di hari Sabtu. Nah, padahal kan tahu juga kan bahwasanya mereka tetap akan diadab oleh Allah Ta'ala. Tapi tujuan mereka yang menasihati apa tujuannya? Tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah, yaitu memerintahkan perkara ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar. Di hadapan Allah Ta'ala dikasih udur gitu loh. Paham ya? Karena sudah menyampaikan hujahnya, sudah menyampaikan nasihatnya. Cuman mereka yang ngeyel, yang tetap melanggar hari Sabtu tadi itu. Bisa paham ya? Nah, barakallahu fiik, kita lihat sini. Wa raja'an an yattaqullaha, dan dalam kondisi berharap semoga mereka mau bertakwa kepada Allah Ta'ala, fayakhafuh, akhirnya mereka pun takut kepada Allah Ta'ala, wa yatubu min maksiatihim, dan semoga mereka bertobat dari kemaksiatan mereka, rabbahum terhadap Rabb mereka, wa ta'addihim ala ma harama alaihim, dan juga agar mereka bertobat terhadap perbuatan mereka melampaui batas terhadap apa yang Allah Ta'ala haramkan atas mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang berikutnya insyaallah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang, Allah Ta'ala pun akhirnya murka terhadap perbuatan mereka, dan Allah Ta'ala mengubah mereka menjadi apa? Menjadi khonazir. Nah, dan kiradah. Kiradah itu adalah monyet, khonazir itu babi. Wal iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.